Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik, siapa yang mau baca hadis? Hafal? Hah? Hadis yang kedua. Antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Antumina bil qadari khairin wa sharrin. Qala sadaqta. Qala fakhbirni anil ikhshar. Qala Antalidal amatu robbataha wa antaral hufatal qurotal ala dari a asai yatatawaluna fil dunya. Yatatawaluna fil dunya. Tumma antolako walatistu maniya. Tumma kola ya Umar, atadiri anisai kultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kola fa innahu jibri atakum yu'allimukum dina. Ahsan dah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah membahas, mengupas tentang masalah syahadatain, syahadah la ilaha illallah. Dan muallif telah memberikan begitu banyak faedah dalam kitab ini karena pentingnya kita mengetahui makna syahadat la ilaha illallah, yaitu memiliki konsekuensi ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Ini makna la ilaha illallah, yaitu ikhlas al-ibadah lillahi ta'ala, mengikhlaskan dalam seluruh ibadah hanya mengharap wajah Allah, mengharap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan kali ini insyaAllah kita akan membahas permasalahan al-ikhlas. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini insyaAllah permasalahan pembahasan al-ikhlas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa al-ikhlas merupakan syarat ibadah. Al-ikhlas adalah syarat daripada ibadah. Kemudian penting juga kita mengetahui tentang definisi ibadah. Apa itu ibadah yang mengharuskan bagi kita, jika itu adalah ibadah, maka mengharuskan bagi kita untuk ikhlas. Apa itu ibadah? Definisi ibadah adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, bahwa ibadah wa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah, kata Syekhul Islam, adalah segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, baik berupa ucapan dan perbuatan, al-zahirah yang tampak, yang zahir, maupun yang batin, yang tidak tampak, yang sifatnya batin, yang tidak tampak. Jadi apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah. Baik ibadah itu bentuknya ucapan, ucapan yang Allah cintai, seperti berzikir, bertahmid kepada Allah, berucap dengan perkataan, ucapan yang baik, maka ini merupakan ibadah, karena ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Perbuatan, seluruh perbuatan yang Allah cintai dan Allah perintahkan berarti itu adalah ibadah. Al-zahirah, yang tampak, ibadah tersebut, perbuatan tersebut atau ucapan itu tampak, terlihat, zahir ataupun yang batin, ataupun yang batin seperti amalan hati, seperti amalan hati, seperti al-istighathah, seperti al-khawf, takut. Ini takut merupakan ibadah. Al-khawf merupakan ibadah. Dan juga al-isti'adah, meminta perlindungan, meminta pertolongan, dan yang seterusnya. Jadi ibadah itu adalah seluruh perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridai, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini namanya ibadah. Kemudian ibadah itu terbagi menjadi dua macam. Agar kita lebih mengetahui, lebih mendalam tentang ikhlas, maka kita akan membahas insyaAllah berkaitan dengan ikhlas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya al-ibadah, kita harus mengetahui al-ibadah terlebih dahulu. Tadi ibadah telah kita sebutkan bahwa ibadah adalah seluruh perbuatan atau seluruh perkara yang Allah cintai, baik dari ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kemudian al-ibadah itu terbagi menjadi dua macam. Jadi tadi kita telah mengetahui apa arti ibadah. Kemudian kita sekarang membagi bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, bagian yang pertama, ibadah yang diwajibkan padanya al-ikhlas. Macam ibadah yang pertama, yaitu ibadah yang diwajibkan padanya al-ikhlas billahi ta'ala. Ini ibadah yang macam pertama. Ibadah yang macam pertama yaitu yang wajib, harus ada padanya ikhlas. Jika ikhlas tidak ada pada ibadah ini, yang macam pertama, maka ibadah itu ditolak, tidak sah, tidak diterima, tertolak, tidak sah. Ini ibadah yang macam pertama, yang wajib di situ adanya ikhlas al-ibadah billah. Yang wajib di situ adanya keikhlasan. Keikhlasan dalam melakukan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika ikhlas ini tidak ada pada ibadah yang macam pertama ini, yang bagian pertama, maka amalan tersebut tertolak, amalan tersebut batal. Dia belum sah menunaikan amalan. Ini contohnya seperti ibadah salat, seperti salat, puasa, membaca Al-Qur'an. Ini merupakan ibadah yang diharuskan, diwajibkan padanya ikhlas. Jika ingin diterima, maka ibadah ini harus adanya ikhlas lillahi taala. Jika ikhlas hilang dari ibadah yang macam pertama, maka amalannya, ibadah tersebut ditolak dan tidak sah. Kemudian bagian yang kedua atau macam ibadah yang kedua adalah ibadah yang tidak diwajibkan padanya ikhlas. Di sana ada sebagian ibadah yang tidak diwajibkan, tidak disyaratkan padanya ikhlas. Apa maksud tidak diwajibkan padanya ikhlas? Yaitu jika seseorang menunaikan ibadah ini, ibadah yang macam kedua ini, tanpa ada niat ikhlas lillahi ta'ala, maka amalan ibadah dia itu telah sah, telah sah, tidak batal amalan ibadah dia, telah sah, telah selesai, dia telah menunaikan ibadah tersebut dan telah sah amalan ibadah itu. Ini contoh ibadah yang kedua ini seperti qada uddain, seperti mengembalikan hutang. Mengembalikan hutang ini merupakan ibadah. Karena mengembalikan hutang adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi Allah mencintai perkara ini. Namun ibadah ini tidak diwajibkan padanya ikhlas. Seseorang ketika dia mengembalikan hutang, dia hanya sekedar mengembalikan hutang. Dia tidak memiliki niat karena Allah. Dia hanya sekedar mengembalikan utang. Ini utang saya bayar. Ini dia telah melakukan ibadah. Namun jika dia tidak memiliki niat, maka ibadah dia, maka amalan dia ini sah, telah sah, tidak, bukan batal. Kalau batal berarti dia harus mengulangi lagi, harus membayar lagi. Tidak, akan tapi amalan yang macam kedua ini, dia amalannya sah. Dan juga seperti nafaqatuz zauj, memberi nafkah kepada zaujah, memberi nafkah kepada keluarga. Ini merupakan ibadah juga, memberi nafkah merupakan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Namun jika dia melakukan amalan ini dan dia tidak ikhlas, dia tidak memiliki niatan karena Allah Subhanahu wa taala, dia hanya sekedar memberi nafkah dan dia tidak meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini amalan dia ini telah sah. Tidak batal amalannya, berbeda dengan amalan bagian ibadah yang pertama yaitu salat. Jika salat dia tidak ada ikhlas, tidak ada niatan dia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini batal amalannya. Seperti dia tidak sholat. Jika sholat wajib, dia riya, dia tidak ikhlas karena Allah, maka dia wajib mengulangi sholatnya itu. Dia belum menunaikan ibadah sholat tersebut karena hilang padanya ikhlas. Jadi ini macam yang pertama, paham ya? Macam ibadah yang pertama dan macam ibadah yang kedua. Macam ibadah yang pertama tadi yang wajib di situ adanya ikhlas. Jika ikhlas tidak ada pada amalan yang pertama ini, pada macam yang pertama ini, maka amalan tersebut tertolak, batal amalannya, tidak sah. Kemudian amalan yang macam ibadah yang kedua yaitu yang tidak diwajibkan padanya ikhlas, tidak diwajibkan padanya adanya niat ikhlas. Niat untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti membayar hutang, memberi nafkah kepada zauj, memberi nafkah kepada keluarga, atau mengembalikan barang pinjaman. Ini merupakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. seseorang ketika meminjam kemudian dia mengembalikan pinjaman tersebut, ini merupakan ibadah karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak meniatkan ketika dia mengembalikan barang tersebut, dia tidak meniatkan ikhlas karena Allah, dia hanya sekedar mengembalikan barang itu tanpa ada niat dalam hati dia, ini amalan dia sah sudah selesai, terkabul amalan dia. Ini macam ibadah yang kedua. Maka khulasah dari pembahasan kita, khulasahnya adalah bahwa ikhlas merupakan syarat ibadah. Syarat ibadah itu ada dua, syarat diterima dan syarat pahala. Jadi di sana syarat yang dimaksud dalam al-ikhlas syartun lil ibadah. Jadi al-ikhlas syartun lil ibadah. Dan syarat di sini ada dua. Makna syarat ada dua. Syarat diterima, syaratul qabul, syarat diterimanya suatu amalan. Dan yang kedua syarat pahala, bukan syarat diterima, syarat pahala. Jadi ikhlas merupakan syarat ibadah, imma dia syarat diterimanya ibadah tersebut atau imma dia syarat pahala ibadah yang dia lakukan itu. Maka macam ibadah yang pertama yaitu seperti sholat yang diwajibkan padanya ikhlas, maka syarat di sini ibadah ini disyaratkan syaratul qabul yaitu syarat untuk diterimanya ibadah tersebut, syarat sahnya ibadah tersebut yaitu harus ada ikhlas. Ini ibadah macam yang pertama. Adapun macam ibadah yang kedua, ikhlas atau niat macam ibadah yang kedua seperti membayar hutang, ini ikhlas syartut thawab. Ikhlas di sini adalah syarat thawab, syarat mendapatkan pahala, bukan syarat diterima. Syarat mendapatkan pahala ketika seseorang membayar hutang, dia harus meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu dia mendapat pahala. Namun jika dia tidak meniatkan karena Allah, maka amalan dia sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ini maksudnya. Jadi ikhlas itu syarat diterimanya amalan dan juga dia syarat diberi pahalanya amalan tersebut. Bisa dipahami? Ikhlas itu syarat diterimanya amalan dan juga syarat diberi pahalanya amalan. Tadi kita telah bahas ibadah itu ada dua macam. Macam yang pertama yang disyaratkan, yang diwajibkan padanya ikhlas. Berarti ikhlas di sini syarat dikabulkannya amalan. Kemudian macam yang kedua, ibadah macam yang kedua yang tidak diwajibkan padanya ikhlas. Maksudnya dia tidak harus ikhlas. Jika dia tidak ikhlas, maka di sini syarat ikhlas pada macam ibadah yang kedua di sini syaratnya syarat diberi pahala, syarat mendapatkan pahala yaitu dengan ikhlas. Maka seseorang ketika dia membayar hutang dan dia tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ibadah dia ini diterima, sudah sah. Namun dia tidak mendapat pahala. Dia tidak mendapat pahala karena dia tidak meniatkan ikhlas. Kalau dia meniatkan ketika dia mengembalikan hutang, dia niat saya mengembalikan hutang ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan ketika seseorang meminjam untuk mengembalikan hutang, maka saya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini orang ini mendapatkan pahala. Dan juga orang yang memberi nafkah kepada keluarganya, dia hanya sekedar memberi nafkah, maka di sini dia tidak mendapat pahala. Akan tetapi amalan dia itu sudah sah, dia sudah menunaikan kewajiban dia, dia tidak mendapat dosa karena dia sudah menunaikan kewajibannya. Namun pahala dia, jika dia tidak meniatkan karena Allah, maka dia tidak mendapat pahala. Dia hanya menunaikan kewajiban saja dan dia tidak tertulis baginya pahala karena dia tidak ada ikhlas dalam hati dia. Maka ketika seseorang memberi nafkah kepada keluarganya dan dia niatkan saya memberi nafkah kepada keluarga saya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk memberi nafkah kepada keluarga kita, maka saya mengikuti, saya mengharap wajah Allah dalam memberi nafkah kepada keluarga saya, maka niatan dia ini menjadikan amalan tersebut menjadi pahala. Allah tulis amalan ini sebagai pahala. Berbeda ketika seorang memberi nafkah dan dia tidak meniatkan ikhlas, tidak meniatkan ikhlas. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-ibadah allati yushtarat fi qabuliha al-ikhlas ala thalathati aqsam. Ibadah yang disyaratkan ikhlas untuk terkabulnya ibadah tersebut ada tiga macam. Jadi ibadah yang macam pertama yaitu ibadah yang disyaratkan padanya ikhlas untuk dikabulkannya amalan, untuk dikabulkannya ibadah tersebut ada tiga macam. Seperti sholat, seperti puasa, seperti membaca Al-Quran dan seterusnya, amalan-amalan ibadah yang harus adanya ikhlas. Jika tidak ada ikhlas maka amalan tersebut tidak diterima, batal amalannya. Macam yang pertama, ada tiga macam. Jadi ibadah yang disyaratkan ikhlas padanya untuk dikabulkan suatu ibadah tersebut ada tiga macam. Ini pembahasan yang berikutnya. Macam yang pertama yaitu jika ibadah ini dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimasuki syirik padanya, maka ini merupakan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini macam ibadah yang pertama dan ini tidak ada khilaf, tidak ada khilaf lagi di sini. Semua sepakat bahwa jika amalan yang diwajibkan terkabulnya amalan tersebut dengan ikhlas, jika dia mengamalkannya karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada riya padanya sedikit pun, maka ini tentu amalan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian atau macam yang kedua, al-amal idza khala min al-ikhlas, yaitu suatu ibadah yang diwajibkan adanya syarat, yang disyaratkan terkabulnya ibadah tersebut ikhlas, namun dia tidak mengikhlaskan ibadah dia karena Allah, dia hilang padanya ikhlas, hilang pada diri dia ketika mengamalkan ibadah ini, hilang padanya keikhlasan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini amalan dia tertolak. Ini sudah mafhum, ini sudah jelas. Jadi seorang ketika dia mengamalkan ibadah yang disyaratkan padanya ikhlas, jika dia ikhlas maka dia diterima ibadahnya, sah ibadahnya dan diterima. Adapun macam yang kedua, jika ibadah tersebut tidak ada padanya keikhlasan, yang padahal ibadah ini diwajibkan padanya ikhlas untuk terkabul ibadah tersebut adanya ikhlas, namun dia tidak mengikhlaskan ibadah ini dan dia riya dan tidak mengikhlaskan sama sekali, maka ini tertolak. Kemudian macam yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, macam yang ketiga yaitu ibadah yang tercampur ada ikhlas dan ada tidak ikhlasnya. Maksudnya ibadah ini ditujukan kepada Allah dan ditujukan kepada selain Allah. Ini apa, pertengahan. Jadi macam yang pertama tadi ikhlas karena Allah semata, macam yang kedua tidak ikhlas karena Allah. Namun yang ketiga ini antara dia ikhlas sama dia tidak ikhlas, antara dia menunjukkan amalan dia karena Allah dan dia menunjukkan amalan dia bukan karena Allah. Jadi macam yang ketiga ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membagi ada tiga macam. Membagi lagi, dibagi lagi ada tiga macam. Yakni seseorang ketika dia melakukan sholat, dia niatan dia karena Allah dan juga dia memiliki niatan karena orang lain. Maksudnya tidak ikhlas, tidak sempurna keikhlasannya. Dan juga dia tidak riya semua, dia tidak syirik semua. Ada ikhlas dan juga ada syirik. Di sini ada tiga macam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di sini ada tiga anwa', tiga macam. Macam yang pertama, dari bagian yang ketiga tadi. Macam yang pertama adalah ayyakun al-ba'ith 'ala al-'amal bidayatan huwa al-ikhlas. Macam yang pertama dari bagian yang ketiga yaitu al-ba'ith yang membangkitkan atau sesuatu yang membangkitkan dia, yang menjadikan dia tujuan utama dia, yaitu yang membangkitkan dia untuk beramal itu adalah ikhlas. Jika yang membangkitkan pertama kali yang membangkitkan dia untuk beramal itu adalah ikhlas, seperti ketika seorang hendak melakukan sholat, awalnya yang membangkitkan dia ingin melakukan sholat, yang membangkitkan dia untuk beramal tersebut adalah ikhlas. Saya ingin melakukan sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukan sholat, awalnya dia ikhlas karena yang membangkitkan amalan dia itu ikhlas. Kemudian di pertengahan sholat dia termasuki amalan syirik, termasuki syirik yaitu misalnya riya. Ketika dia pertamanya sholatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah sholatnya ya ada riya dalam sholat dia tersebut. Jadi yang membangkitkan adalah ikhlas, yang membangkitkan amalan dia pertama kali adalah ikhlas, namun di pertengahan dia melakukan amalan tersebut datang riya. Misalnya dia ingin dilihat, pertama dia ikhlas, namun ketika ada orang lain melihat dia, maka dia terjangkiti riya. Kemudian orang ini yudafi an hadzal riya. Orang ini berusaha untuk membuang, untuk melawan riya tersebut yang ada pada diri dia. Awal kali dia beramal, dia ikhlas karena Allah. Dia tidak berdiri melakukan salat kecuali yang membangkitkan itu adalah keikhlasan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertengahan amalan ada riya. Kemasukan riya pada amalan tersebut di tengah-tengah amalan, maka dia berusaha untuk menjauhkan, membuang riya ini. Dia berusaha untuk melawan riya yang datang ini. Kemudian terus keadaan dia demikian, dia melawan, berusaha melawan terus sampai selesai sholat, sampai selesai ibadahnya. Maka di sini ibadah dia diterima. Karena dia tidak riya. Dia berusaha membuang jauh-jauh riya tersebut. Walaupun riya itu datang, kemudian dia berusaha menolak, menjauhkan riya itu, maka di sini amalan dia diterima. Ini macam yang pertama, yaitu ibadah yang kecampuran dengan syirik, kecampuran dengan riya, syirkul asghar. Namun dia membuang jauh-jauh, melawan dengan benar-benar melawan riya tersebut semampu dia, dan riya itu tidak terus menerus dari awal sampai ibadah, sampai akhir ibadah dia. Namun hanya sekedar riya itu datang, kemudian dia lawan, dia berusaha menghilangkan riya tersebut dalam hati dia, maka dia telah melakukan amalan ikhlas. Dia telah ikhlas dalam beramal karena dia tidak tenang adanya riya dalam hati dia. Kemudian macam yang kedua yaitu kebalikan dari macam yang pertama. Seseorang yang membangkitkan amalan dia adalah riya, yang membangkitkan amalan dia bukan ikhlas. Yang membangkitkan amalan dia bukan karena Allah. Tujuan awal kali tujuan dia beramal yaitu bukan karena Allah, berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi awal tujuan dia yaitu karena Allah, yang membangkitkan dia adalah karena Allah. Akan tapi yang kedua ini awal kali tujuan dia atau yang membangkitkan dia untuk beramal ini adalah bukan karena Allah. Dia melakukan sholat, dia bukan karena Allah. Ada orang yang dia segani misalnya, atau dia pingin tampak sebagai orang yang bagus di ketika banyak orang, maka dia langsung berdiri melakukan sholat atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka ini dia yang membangkitkan dia untuk beramal adalah bukan Allah, yang membangkitkan amalan dia bukan ikhlas. Ini macam yang kedua, ini kebalikannya macam yang pertama, yang membangkitkan amalan tersebut adalah bukan karena Allah, namun di pertengahan dia melakukan ibadah tersebut hatinya berubah menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya yang ini? yaitu paham permasalahannya. Pertama kali dia mengamalkan suatu amalan tersebut, awalnya bukan karena Allah, dia ingin dilihat orang. Tujuan dia bukan karena Allah, namun di pertengahan dia melakukan amalan, dia merubah niatnya menjadi ikhlas. Maka di sini kata para ulama, dilihat dari jenis ibadahnya. Di sini dilihat dari jenis ibadah. Jadi jenis ibadah tersebut, dilihat dari jenis ibadahnya. Jika akhir, idza kana akhiruha yata'allaq bi awwaliha, jika akhir ibadah tersebut, kita jadi di sini kita melihat jenis ibadahnya. Jika ibadah ini bentuknya yang akhir itu ada kaitannya dengan awal, dengan awal ibadah, maka di sini ibadah dia seluruhnya batil, tidak sah, tidak diterima. Jadi jika seseorang ketika dia melakukan amalan, tujuan dia pertama kali yang membangkitkan amalan dia tersebut bukan karena Allah, namun di pertengahan amalan dia mengikhlaskan niat dia karena Allah, maka di sini dilihat jenis ibadahnya. Jika jenis ibadah tersebut ada kaitannya antara awal dan akhir, maka di sini seluruhnya tertolak. Seperti sholat akhir itu mesti ada kaitannya sama awal, karena awal sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Seperti sholat, maka sholat dia batil, karena ibadah ini ada kaitannya antara yang awal dan yang terakhir. Jadi dilihat dari jenis ibadahnya, jika jenis ibadah tersebut ada awal dan ada akhirnya dan saling berkaitan antara keduanya, maka di sini ibadah dia batil. Karena awal yang membangkitkan dia untuk melakukan amalan tersebut adalah riya, bukan karena Allah. Maka dia di sini tidak mendapatkan pahala seperti ibadah sholat, yaitu ada kaitannya awal sama akhir. Dan juga seperti puasa ada kaitannya. Dari sahur itu ada kaitannya sama sampai buka puasa, sampai akhir ibadah sholat ibadah puasa tersebut. Jadi ada kaitannya. Di sini ibadah dia jika keadaan dia seperti ini, maka ibadah dia di sini tertolak. Namun jika jenis ibadah tersebut tidak ada kaitan awal dengan akhirnya, jadi jenis ibadah yang dia lakukan ini tidak ada kaitan awal dengan akhirnya, seperti membaca Al-Qur'an. Pertama kali dia membaca Al-Qur'an dia riya, namun di pertengahan dia membaca Al-Qur'an dia mengikhlaskan niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membaca Al-Qur'an tidak ada kaitannya antara awal dan akhirnya. Maka di sini ibadah dia yang ikhlas itu diterima, dan ibadah dia yang riya itu tertolak. Jadi tidak secara mutlak ibadah yang kemasukan riya itu tertolak semua. Jadi dilihat dari jenis ibadahnya. Ini macam yang kedua. Jika yang membangkitkan ibadah dia itu adalah bukan karena Allah, bukan ikhlas, namun di pertengahan ibadah dia ikhlas, menjadi ikhlas ibadah dia karena Allah, maka di sini dilihat ibadahnya. Jika ibadahnya tersebut ada kaitan awal dengan akhirnya, maka ibadah ini tertolak semua. Karena tidak bisa setengah-setengah, setengah ikhlas, setengah tidak ikhlas. Karena harus semuanya itu ikhlas. Namun jika ibadah ini tidak ada kaitan awal dengan akhirnya seperti membaca Al-Qur'an tadi, maka di sini ibadah tersebut diterima yang ikhlas karena Allah, dan ditolak yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ikhlas diterima dan yang tidak ikhlas tidak diterima. Kemudian macam yang ketiga, tadi macam yang kedua, yaitu yang macam yang pertama tadi, yang membangkitkan amalan dia adalah ikhlas, kemudian di pertengahan ibadah dia ada riya, dan dia berusaha untuk membuang jauh-jauh riya ini, dia berusaha untuk melawan riya sampai akhir ibadah, maka amalan dia di sini diterima. Amalan dia di sini diterima. Dan macam yang kedua, yaitu ketika seseorang yang membangkitkan amalan dia bukan karena Allah, tidak ikhlas awal kali dia melakukan amalan, kemudian di pertengahan amalan dia terjangkiti padanya Allah, dia merubah menjadi ikhlas, maka di sini dilihat dari jenis ibadahnya. Jika ibadah tersebut ada kaitan awal dan akhirnya, maka amalan tersebut tertolak semua. Dan jika ibadah tersebut tidak ada kaitan awal dan akhirnya, maka ibadah tersebut yang ikhlas diterima dan yang tidak ikhlas tidak diterima. Kemudian macam yang ketiga, macam yang ketiga yang apa, yang bergabungan, yang membangkitkan amalan dia ini adalah Allah dan selain Allah. Jadi dia beramal yang membangkitkannya adalah untuk Allah dan untuk selain Allah. Ada dua niatan dia. Tadi yang pertama yang membangkitkan amalan adalah ikhlas. Yang kedua yang membangkitkan amalan adalah bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga, ada dua yang membangkitkan amalan itu untuk Allah dan untuk selain Allah. Menggabungkan antara dua ini. Seperti seseorang ketika dia hendak melakukan sholat, dia niatkan, saya mencari, mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga agar saya dilihat sama orang ini, agar saya dianggap orang yang banyak ibadahnya. Maka di sini dia telah menjadikan apa, dua niatan dia, untuk Allah dan untuk selain Allah. Dan juga ketika puasa, ketika puasa dia meniatkan seperti itu juga. Dan juga demikian ketika haji, ketika haji dia meniatkan, saya haji agar saya mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga agar saya dikatakan sebagai orang yang telah berhaji, agar manusia menganggap saya orang yang telah berhaji, mengatakan saya sudah pernah haji. Maka dia di sini memiliki dua niat, bukan karena Allah semata, dia memiliki dua niat. Maka bagaimana hukum amalan yang seperti ini? Di sini para ulama sedikit berselisih, namun yang rajih, yang benar dalam pendapat ini adalah amalan dia tertolak. Amalan dia tertolak, mardud. Amalan dia di sini tertolak. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang beramal suatu amalan asyraka fihi ma'i, yang dia melakukan syirik pada amalan tersebut, yaitu yang membangkitkan amalan dia ini adalah syirik, yaitu syirik menjadikan tandingan selain Allah. Maka orang yang seperti ini keadaannya dia telah melakukan syirik. Dia telah melakukan syirik, dia tidak ikhlas semata karena Allah. Dia meniatkan makhluk bukan hanya semata karena Allah. Ini namanya syirik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang saya melakukan suatu amalan yang dia syirik padanya, menjadikan tandingan selainku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku taraktuh, maka aku tidak membutuhkan dia, aku tinggalkan dia bersama kesyirikan dia tersebut. Jadi amalan dia tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mencintai perbuatan yang seperti ini. Allah tidak mencintai perbuatan syirik. Allah la yardha bisyirik abadan. Allah selama-lamanya tidak mencintai amalan yang syirik, yang membangkitkan amalan dia ini adalah Allah dan selain Allah. Maka dia telah menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan syirik, dan Allah tidak mengkabulkan perbuatan syirik itu sama sekali. Ini permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian di sini ada suatu permasalahan juga, sebenarnya panjang pembahasannya, namun kita ikhtisar, kita mempersingkat, yaitu jika seseorang melakukan sholat atau melakukan ibadah yang diwajibkan padanya ikhlas untuk diterima ibadah tersebut, untuk sah ibadah tersebut diwajibkan padanya ikhlas, seperti sholat, kemudian dia riya pada sholat itu, dia riya sampai terakhir sholat, dia riya dalam sholatnya, apakah dia harus mengulang sholat itu atau tidak? Seorang melakukan sholat dan dia riya, tidak karena Allah dia melakukan ibadah sholat itu, apakah dia mengulangi lagi sholatnya karena dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh para ulama bahwa sholat dia, jika keadaannya seperti ini, dia tidak karena Allah dia riya sholat dia, maka sholat dia tidak diterima. Seperti dia belum melakukan sholat, dia tidak dianggap sebagai orang yang telah melakukan sholat. maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Jika sholat yang dia lakukan tersebut adalah sholat wajib, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Jika ada waktu, jika masih ada waktu, misalnya seseorang sholat zuhur, dia sholat zuhur riya, semuanya riya. Sholat zuhur, misalnya dia riya sholat zuhur ini. Kemudian, maka dia wajib untuk mengulangi sholat zuhur itu. Dia belum menunaikan sholat zuhur, karena dia riya, semua sholat dia riya. Maka dia wajib mengulanginya. Sampai sebelum datang waktu asar. Dia wajib mengulangi sampai sebelum datang waktu asar. Jika waktu asar telah datang, maka dia tidak mengulangi, tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Ini maksud jika masih ada waktu. Namun jika sholat tersebut adalah sholat sunnah, sholat mustahab, maka mengulanginya merupakan mustahab juga, tidak mesti sholat sunnah. Maka dia kemudian dia riya dalam sholat sunnah ini, maka dia mustahab untuk mengulanginya, karena amalan tersebut bukan amalan yang wajib, maka dia hendaknya mengulanginya mustahab juga. Mungkin ini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.